Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kif halukuma ya ukhaya, ya akhwaya Muhammad Fadli dan Bang David? Sehat ya? Masyaallah, barakallahu fik. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Babu man jahada syai'an min al-asma'i was-sifat. Bab tentang orang yang mengingkari sebagian nama dan sifat. Wa qawlillahi ta'ala wa hum yakfuruna bi rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan firman Allah jalla wa ala wa hum yakfuruna bi rahman. Dan mereka orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin mengingkari nama Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman, bukan mengingkari Allah, karena mereka mengimani Allah Jalla wa'ala ada, bahkan mereka mengimani bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semesta ini. Hanya saja mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam al-uluhiyah dan mengingkari nama Ar-Rahman sebagai nama Allah Jalla wa'ala. Maka Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, qul, katakan kepada mereka, qul huwa rabbi, Ar-Rahman adalah Rabbku, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali ia, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertaubat. Baik. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid. Bab ini dibahas di dalam pembahasan kitab tauhid. Lamma kana tauhidu thalathat anwa', tauhidur rububiyyati wa tauhidul ilahiyyati wa tauhidul asma'i was sifati, wa kana al-iman billahi la yahsunu illa bi tahaqquqi hadhihi ath-thalathati, nabbaha al-musannif bi hadzal babi ala hadzal naw'i li yubayyana hukma man jahadah. Pembahasan asma wa sifat disinggung oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau ini yang merupakan kitab tauhid yang membahas pembahasan tauhid, karena bab asma wa sifat ini satu dari tiga tauhid, karena tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka beliau membahas bab ini di dalam bab ini, karena seorang tidak akan mungkin menyempurnakan atau merealisasikan imannya kepada Allah Jalla wa'ala dengan kecuali dengan merealisasikan tauhidnya kepada Allah terkait rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maka penulis menulis dan membahas pembahasan ini di sini dan tentunya secara ringkas untuk menerangkan hukum orang yang mengingkari tauhid al-asma was-sifat. Bab man jahada, bab tentang orang yang mengingkari. Maksudnya kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah ay yakfuru bidzalik. Maknanya adalah dia akan kufur karena itu, karena pengingkaran dia terhadap nama atau sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Wa hum, yang dimaksud dengan wa hum di sini adalah ay kuffar Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy. Yakfuruna birrahman, mereka kufur terhadap nama Allah Ar-Rahman, maknanya adalah yajhaduna hadzal isma ma'a imanihim billah. Farrahmanu ismun min asma'illah warrahmatu sifatun min sifatih. Makna yakfuruna birrahman adalah mereka mengingkari nama Ar-Rahman sebagai nama Allah, karena mereka mengimani adanya Allah, bahkan mereka mengimani bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, dalam memberikan rezeki, menurunkan hujan, ya, mencegah mudarat dari manusia dan memberikan kepada mereka kebaikan. Hal itu ditunjuk oleh banyak ayat dalam Al-Quranul Karim dan ditunjukkan oleh banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walain sa'altum man khalaqa samawati wal arda layaqulunna Allah, ya, dan seterusnya dari ayat-ayat yang menerangkan bahwa kaum musyrikin dahulu mengimani akan keesaan Allah Jalla wa'ala dalam mengatur alam semesta ini. Qul, katakan kepada mereka, Farrahmanu ismun min asma'illah, maka Ar-Rahman merupakan salah satu dari nama Allah Jalla wa'ala, dan Rahmat merupakan sifatnya Allah Jalla wa'ala. Karena seluruh nama Allah Jalla wa'ala itu mengandung, ya, sifatnya. Berbeda dengan makhluk, ya, sebagian kita punya nama yang baik, tetapi belum tentu dia bersifat dengan namanya yang baik tersebut. Adapun Allah Jalla wa'ala maha sempurna namanya, walillahil asmaul husna, yang maha indah, ya. Seluruh nama ia adalah sifat bagi Allah Jalla wa'ala, akan tetapi tidak seluruh sifat sebagai dijadikan sebagai nama. Huwa rabbi, qul, katakanlah, ayya Muhammad raddana alaihim fi kufrihim birrahman, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sebagai bantahan terhadap kekufuran mereka, pengingkaran mereka terhadap nama Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman. Huwa rabbi, ia adalah Rabbku, ay Ar-Rahman Azza wa Jal, Rabbi wa in kafartum bih, Ar-Rahman merupakan Rabbku walaupun kalian mengkufurinya. La ilaha, ay la ma'buda bihaqin siwah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. Alayhi, ay ala ghair, la ala ghairih, hanya kepadanya, yaitu bukan kepada selainnya. Tawakkaltu, maknanya adalah fawadtu umuri kulliha au kullaha ilaihi wa'atamatu alaih, aku serahkan urusanku seluruhnya dan aku bersandar kepadanya. Wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya lah aku kembali dan bertaubat. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna ayat di atas secara global adalah أن الله سبحانه وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala mengingkari orang-orang musyrik Quraisy atas pengingkaran mereka Ar-Rahman sebagai nama Allah Jalla wa'ala. Mereka mengingkari dan tidak mau menyatakan bahwa Ar-Rahman sebagai nama Allah Jalla wa'ala, walaupun Nabi SAW telah membacakan kepada mereka ayat-ayat yang menerangkan bahwa Ar-Rahman merupakan nama Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Razzaq, Al-Mutakabbir juga sebagai nama Allah Jalla wa'ala. Wa ya'muru rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yarudda alaihim hadzal juhuda wa yu'lina imanahu bi rabbih wa asma'ihi wa sifatih. Allah Jalla wa Ala memerintahkan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah mereka atas pengingkaran mereka ini, dan agar beliau mengumumkan keimanan beliau tentang Allah Jalla wa Ala, terhadap Allah Jalla wa Ala, nama-nama dan sifat-sifatnya. وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده. Beliau diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyampaikan bahwa Allah Jalla wa Ala yang maha suci, dialah yang paling yang berhak diibadahi satu-satunya. ويتوكل عليه ويرجع إليه في جميع الأمور. Ialah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam seluruh perkara. ويتاب إليه من الذنوب, dan ialah tempat manusia ini bertaubat dari dosa. Munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian kesinkronan ayat ini disebutkan di dalam bab ini. Anna juhuda syai'in min asma'illahi wa sifatihi kufr, bahwa mengingkari sebagian atau satu dari nama-nama Allah Jalla wa Ala dan sifatnya adalah bentuk kekufuran apabila dia mengingkarinya, karena ini adalah bentuk pendustaan. Apabila mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran yang telah diketahui itu adalah bagian dari Al-Quran dikufurkan, apalagi mengingkari salah satu dari nama Allah Jalla wa'ala yang lebih dari satu huruf. Andai kata ada yang mengingkari Alif Lam Mim bagian dari Al-Quran, ulama Islam sepakat dia kafir murtad, karena dia telah mendustakan, ya, Al-Quranul Karim, ya. Apalagi mendustakan salah satu dari nama Allah Jalla wa'ala yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai nama Allah Jalla wa'ala di dalam dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, dan ia telah mengetahuinya. Nah, beda halnya kalau dia menetapkan namanya, dia imani Allah memiliki nama-nama tersebut, tetapi dia mentakwilnya, ya, maka ini dirinci. Apabila takwilnya tersebut ada sisi, ya, ada sisi mu'tabarnya dari sisi lughah, tetapi tetap tidak benar karena dia telah mentakwil, maka tidak dikafirkan oleh para ulama, dia dikatakan sesat. Ya. Adapun jika takwilnya itu tanpa alasan dari sisi bahasa, di mana dia mentakwil menafsirkan suatu kata dengan suatu arti yang sama sekali tidak ditunjuk oleh kata tersebut di dalam penggunaan orang Arab, ya, maka itu tidak ditolerirkan, ya, karena itu sama saja dengan mendustakannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Mi'at Tamhid. Nah, sebagai contoh misalkan kata Syekh, dia mentakwil sifat mata yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, tajri bi'ayunina, ya. Dia menyatakan bahwa ini maksud dengan ayunina di situ adalah aradhina, tanah-tanah kami, ya, atau bumi kami, ya. Maka ini kafir. Kenapa? Karena sungguh tidak ada makna dalam bahasa Arab, tidak dikenal dalam bahasa Arab ayun bisa diartikan dengan bumi. Ya. Dia dikafirkan karena dia telah menafikannya secara mutlak, dan dengan itu dia telah mendustakan Al-Quran, apa yang diberitakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya, terkala misalkan dia datang pada ayat Allah bal yadahu mabsuutatan, terkait sifat tangan Allah Jalla wa Ala, dia menyatakan bahwa ini maksud dengan yad di situ adalah langit dan bumi. Maka kata Syekh, ini adalah kekufuran. Kenapa? Karena tidak dikenal dalam bahasa Arab al-yad bermakna langit dan bumi, ya. Tidak secara syar'i dan tidak pula secara bahasa, ya. Beda halnya kalau dia kata takwil yad dengan makna ni'mah, ya. Dia tidak dikufurkan, ya, tetapi disesatkan karena dalam bahasa Arab, ya, terkadang, ya, di antara makna yad, ya, adalah ni'mah, tetapi itu kan makna asalnya. Namun tetap dikatakan sesat, kenapa? Karena dia telah mentakwil zahir ayat dan hadis terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang tidak boleh ditakwil. Yang kedua, karena telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mentakwil, telah menyelisihi jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang tanpa takwil. Naam. Qala, yang kedua, wujubul iman bi asma'illahi wa sifatih. Wajibnya kita beriman terhadap seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ala ma yaliq bi jalalih, semua dan nama dan sifat yang Allah Jalla wa Ala beritakan untuk dirinya dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu kita imani sebagai nama dan sifat Allah Jalla wa Ala yang hakiki, bukan majazi. Sesuai dengan keagungan yang Allah Jalla wa Ala sebagai Al-Khaliq, yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia. Tidak boleh diserupakan dengan sifat atau nama makhluk. Tidak boleh ditakwil, ya, karena takwil, ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah tidak menyebutkan makna seperti itu, kemudian dia datang mentakwilnya seakan-akan dia mendahului Allah Jalla wa Ala dan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'til, dan tidak boleh mendustakannya. Ini kaedah di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Oleh karena datang dalam banyak kitab kita riwayat dari ulama salaf bahwa mereka menyatakan al-isbat biduni ta'til, ya, wa nafyu biduni al-isbat biduni at-tashbih, ya, al-isbat biduni at-tashbih, ya, menetapkan nama Allah dan sifat-sifat untuknya itu dengan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, ya, sebagaimana wa tanzih, ya, biduni ta'til. Kita mensucikan Allah Jalla wa Ala dari seluruh kekurangan dan aib, tetapi dengan tanpa mendustakan atau menolak nama dan sifat-sifat yang Allah Jalla wa Ala telah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ahlul bid'ah di dalam penetapan asma wa sifat. Mereka isbat, tetapi dengan tamsil, dengan menyerupakan. Bagaimana kita tahu? Buktinya mereka lari ke takwil. Sebab mereka lari kepada takwil, sebabnya adalah at-takyif, karena sebelumnya mereka telah memperbagaimanakannya dan telah menyerupakannya. Kalau kita tetapkan secara zahir, berarti ini akan menyerupakan sifat makhluk. Dengan itu mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian lari dari itu. Alasan supaya tidak tamthil ya secara lisan, tapi telah tertamthil secara di pikiran mereka, maka mereka mentakwilnya. Ya. Demikian juga mereka tanzih, mensucikan Allah dari kekurangan, tetapi dengan menolak sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala telah beritakan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan alasan tanzihullah, mensucikan Allah, menolak sifat istiwa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, mereka dengan alasan tanzih, menolak sifat aliyat dan sifat-sifat lainnya yang Allah Jalla wa'ala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wujubu tawakkuli 'ala Allah wa at-taubati ilaih. Faedah ketiga yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah kewajiban tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Jalla wa'ala dengan melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah dan bertobat kepadanya. Ada faedah indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait syarat taubat. Beliau menyatakan, "Wat-taubatu hiya ar-ruju'u ila Allah min al-ma'siyati ila at-ta'ati wa laha syurutu wa syurutun khamsatun." Taubat adalah kembali kepada Allah Jalla wa Ala dari maksiat kepada ketaatan. Kalau seseorang belum meninggalkan maksiat dan berpindah darinya kepada ketaatan, maka belum dikatakan bertaubat, walaupun dia beristighfar 1000 kali. Ya, dia belum dikatakan bertaubat. Hakikatnya dia tidak jujur. Ya, mulutnya mengucapkan astaghfirullah, tetapi tidak tetap maksiat. Nah, tidak cukup dengan istighfar. Ya, seorang sudah dikatakan bertaubat, tidak perlu meninggalkan maksiat. Ya, kalau begitu enak sekali, nanti orang tetap di diskotik ambil geleng-geleng kepala tapi tak astagfirullah ya. Ya, atau dia sambil kerja riba astagfirullah udah tobat begitu. Ya, atau sambil zina na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian istighfar, kemudian zina lagi. Istighfar lagi begitu. La. Taubat itu adalah ar-ruju'u ila Allah min al-ma'siyati ila at-ta'ah. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan meninggalkan maksiat, berpindah darinya menuju ketaatan. Walaha syurutun khamsatun. Dan taubat ini memiliki lima syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Dia harus ikhlas ketika melakukan taubat. Yang memotivasi dia taubat adalah ikhlas. Ya, bukan karena takut kepada manusia atau tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Syarat yang kedua adalah antakuna fi waqti qabulit taubah. Dia bertobat di waktu taubat masih diterima. Kapan taubat tidak diterima lagi? Wa dzalika qabla tulu'i syamsi min maghribiha, sebelum terbit matahari dari arah barat. Yang kedua, wa qabla huzuril maut, sebelum datang kematian. Fir'aun bertobat tatkala kematian telah mendatanginya. Falamma adrakahul gharq, tatkala dia telah tenggelam ke dalam laut, baru menyatakan amantu billati amanat bihi banu Israil. Qala al-ana wa qad 'asayta qabla wa kunta minal mufsidin, fal yawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka ayah. Sekarang kamu bertobat sebelum kamu melakukan maksiat dan engkau pelaku kerusakan. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu taubatal 'abd, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ia belum gharghirah. Apa itu gharghirah? Dua penafsiran dari kalangan para ulama. Yang pertama, makna gharghirah adalah belum datang azab yang mematikannya. Yang kedua, Gharghara adalah nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Apabila ini telah terjadi, maka taubatnya tidak akan diterima lagi. Falamma ra'aw ba'sana tadarra'u. Tatkala mereka sudah melihat adab kami, ya, pesawat sudah terbakar, sudah nungging ke bawah, ya, baru bilang astaghfirullah, astaghfirullah, padahal terbangnya ke Makau untuk main judi, ya. Allahul musta'an, ya, terbang penerbangan yang dilakukan untuk berzina. Dan tiada yang menghalanginya untuk berzina kecuali jatuhnya pesawat. Allahul musta'an, Allahumma sallim sallim, ya. Atau dia sudah lihat tsunami di atas kepalanya. Ya. Baru keluar dari diskotik, kemudian baru Allah astaghfirullah astaghfirullah. Ya, terkala bumi sudah terbelah. Kenapa enggak diterima? Taubat orang yang bertaubat di saat kematian telah hadir. Ya. Dengan sampainya nyawa yang ditarik oleh malaikatmu kerongkongannya atau terlihatnya azab yang mematikannya, kata para ulama di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi dalam tafsirnya Taisir Kairiyyah Murrahman. Karena taubat yang diinginkan oleh Allah itu adalah taubat dikarenakan cinta dan takut kepada Allah, bukan karena terpaksa. Yeah. Bukan karena terpaksa. 6. Yang ketiga, dan di sini ana ingin mengingatkan diri ana sendiri yang pertama kali dan antum semua yang ana cintai karena Allah, hendaknya kita tidak bermain-main dengan yang namanya maksiat dan tidak menunda-nunda yang namanya taubat. Ayadin billah, jika seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, sungguh dia akan merugi. Ya. Berpuluhan tahun sebelumnya dia berusaha menjadi orang yang taat, menjadi orang yang saleh. Kemudian suatu ketika dia melakukan suatu maksiat. Ayadin billah, di saat ia melakukan maksiat tersebut, malaikat maut datang mencaut nyawanya. Dan sungguh beruntung orang yang sudah puluhan tahun bermaksiat kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuhah, di saat ia kemudian dia melakukan ketaatan, dan di saat melakukan ketaatan baik yang perdana maupun yang kesekian kalinya tersebut, dia dimatikan oleh Allah. Sungguh beruntung. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an. Dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih." Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Ayatan billah. Qala, yang ketiga, "An-nadamu 'ala ma madha min fi'li." Dia harus menyesali maksiat yang telah ia tinggalkan tersebut. Tidak cukup meninggalkannya, tetapi masih bangga, masih pamer, dulu gua artis. Ya, gua dulu pemain Hollywood, gua artis Hollywood, ya. Ya. Artis Bollywood, jadi artis Bollywood aja bangga, ya. Padahal jadi ya, penjahat dalam film tersebut. Ya. Bangga enggak boleh. Malu mestinya, ya. Mestinya malu, ya. Jangan dibanggakan, ya. Ini aneh sebagian orang, ya, mantan artis lebih diutamakan jadi moderator, ya, daripada ya, para penuntut ilmu agama yang lebih ya, duluan menuntut ilmu agama dan seterusnya, kemudian dibanggakan, ya, ini beliau dulu artis loh, ya, kemudian ikut sunnah. Kenapa harus menyebutkan dia artis? Apa istimewanya kalau artis yang ikut ngaji? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang istimewa itu, yang hebat itu, yang membuat kita kagum apabila ada orang pincang, miskin, atau dari jauh tempat yang cukup jauh dia hadir ke majelis ilmu agama jalan kaki dalam keadaan orang miskin atau dengan becak bersama keluarganya. Itu yang mengagumkan. Kalau orang kaya, raya, konglomerat, artis ngaji, itu biasa. Karena kalau mereka enggak ngaji, itu namanya kebangetan. Udah diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan fasilitas, enggak ngaji lagi. Yang hebat itu, yang membuat kita kagum itu, ada orang cacat, miskin, ya, tukang becak, ya, penyapu jalanan, tetapi disiplin ikut kajian. Ini yang mengagumkan. Ini yang membuat kita terharu. Kalau ada konglomerat kaya raya, artis sekalipun ngaji, itu bukan sesuatu yang mengagumkan. Ya. tidak perlu diistimewakan sekali, ya. Apalagi ya membanggakan dia karena sebagai mantan artis. Ya, sebagai jamaah pengajian lebih semangat bertemu dengan mantan artis dalam daur tabligh akbar daripada dengan ustadznya sendiri. Ya, begitu ada orang yang ngaji dan dia mantan artis, masya Allah, semua selfie sama dia. Ustadznya lewat yang ingin isi kajian dicuekin. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya, mestinya ditutupi, jangan disampaikan lagi, itu kan malu. Ini namanya maksiat, kenapa harus diberitahukan? Mungkin banyak orang di majelis tersebut belum tahu dia pernah menjadi pelaku maksiat. Ya, sebelumnya dengan diberitahukan oleh seorang ustaz kan jadi tahu. Jadi terbongkar lagi aibnya yang tadinya hanya mengetahui dia mungkin hanya 2-3 juta orang, akhirnya menjadi puluhan juta orang tahu dia pernah menjadi pelaku maksiat itu. Kan sayang, ya? Apalagi nanti syaitan mempermainkan hatinya, dia justru bangga menjadi mantan pelaku maksiat, ini akan membahayakan dirinya sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun." Seluruh umatku mendapatkan ampunan dari Allah kecuali mereka al-mujahirun. Kemudian Nabi menerangkan al-mujahirun adalah mereka yang tidur di malam hari dan Allah telah menutupi aib maksiat yang mereka lakukan di siang hari. Ya. Kemudian mereka bangun di pagi hari kemudian menyingkap tabir Allah Jalla wa'ala. Mereka sendiri yang menyampaikannya, aku telah melakukan ini dan aku telah melakukan itu. Ada sebuah cerita diceritakan kepada kami oleh Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah ta'ala, salah satu masyaikh di Yaman, ya. Bahwa adalah seorang pelaku maksiat, saya enggak salah ingat, beliau sebutkan dia dulu di Dubai atau di salah satu negara teluk. Kemudian dia bertaubat, ya, dari dosa maksiat, zina, khamar, judi, ya, heroin. Bergabunglah dengan salah satu jamaah yang semangat berdakwah tapi tidak punya semangat untuk menuntut ilmu agama. Ya, dan dakwahnya pun bukan kepada tauhid dan sunnah, ya. Dan penuh dengan syirik dan bid'ah di dalamnya. Nah, setiap kali Ustaz Amir Safar tersebut memberikan bayan di dalam jaulahnya, di dalam khurujnya, menjadikan dia sebagai bahan motivasi jamaah untuk bertobat. Jamaah, ini si fulan yang sama kami ini. Dulu dia pelaku maksiat, dia pelaku zina, dia minum khamar, dia ini, dia itu. Sekarang Masya Allah udah tobat. Dan setiap kali dia ikut khuruj bersama mereka, selalu dia dijadikan sebagai bahan motivasi orang hijrah. Akhirnya suatu ketika dia berkata, dulu ketika aku masih bermaksiat, Allah menutupi aibku, tiada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang bersamaku. Sekarang setelah aku bertaubat dan bergabung dengan jamaah ini, justru mereka membongkar maksiat yang telah aku tinggalkan. Ini enggak benar nih jamaah ini. Akhirnya dia pun keluar dari jamaah tersebut, tidak mengikuti lagi, ya, jaulah atau bayan-bayan yang mereka lakukan di dalam khuruj atau jaulah tersebut. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama, ya. Mestinya public figure di dalam dunia maksiat, ya, dibimbing, ya, untuk tidak naik panggung dulu, khawatir syaitan nanti akan mempermainkannya. Syaitan ambisi, sangat semangat dan semangat licik untuk memutuskan, ya, jalan keistiqomahan seseorang, ya. Apalagi nanti dia dijadikan public figure sementara dia belum tahu apa-apa tentang agama ini. Akhirnya tingkah lakunya, penampilannya, statementnya dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang yang baru mengaji. Ini akan membahayakan dirinya dan orang lain. Dan akan membuat dia berat belajar agama dari nol, ya. Nah, dibimbing untuk belajar agama dari nol, dari mulai belajar rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, ihsan, ya, belajar tajwid, ya, agar benar membaca Al-Qur'an, ya, mempelajari dasar-dasar akidah. Nah, ini yang ketiga. Dia harus menyesalinya. Bagaimana dia menyesali perbuatan yang telah ia tinggalkan tersebut? Kata Syekh, "Wadzalik bi an yashur bi tahassur ala ma sabaqa wa yatamanna annahu lam yakun." Di mana dia merasa menyesal, sakit, ya, hatinya karena dia telah melakukan maksiat itu kepada Allah. Dan dia berangan-angan andai kata dia belum melakukan maksiat itu. Jangan bertobat tetapi masih ada bisikan, masya Allah, kalau ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Ini bermain-main dengan Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami yang telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu bisikan-bisikan hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat darinya dari urat nadinya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan, ada dua malaikat yang selalu menyertainya. Ya akan mencari idh yatalaqqal mutalaqqiyan ya'ani al-yamin wa an-shimali qa'id. Naam, ya. Harus menyesalinya, dia merasa sakit hatinya ya telah melakukan hal tersebut, dan dia berangan-angan, aduhai kalau aku tidak melakukannya. Jangan aduhai kalau ada kesempatan lagi. Allahul musta'an. Rabbana tub alaina. Yang keempat, al-iqla'u 'anil dzanb. Dia meninggalkan maksiat tersebut. Jangan lisannya beristighfar tapi masih di atas maksiat tersebut. Kalau maksiat yang dia lakukan berkaitan dengan hak makhluk, maka dia harus kembalikan hak mereka. Ya, kalau berkaitan dengan kehormatan mereka, dia minta maaf. Syarat yang kelima adalah al-'azmu 'ala 'adamil 'audah. Dia bertekad untuk tidak kembali lagi, untuk tidak kembali mengulanginya. Untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, namun bukanlah sebuah syarat taubat, tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, ya. Naam, tetapi dia berusaha untuk tidak jatuh lagi, andai kata pun dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, maka dia pun akan bertobat kembali dengan taubat yang nasuha. Dan Allah Jalla wa Ala tahu kita jujur ataukah tidak. Bahkan Allah Jalla wa Ala ya memberikan kepada kita akal, hati yang dengannya kita akan tahu diri kita ini jujur ataukah tidak di dalam bertobat kepada Allah. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim berulang kali Allah memerintahkan kita untuk takut dan jujur kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan bersama, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Yeah. Dan kejujuran itu akan membukakan pintu kebaikan. Yeah. Dan seorang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan karena kejujurannya, sekalipun dia belum melakukannya dari amalan-amalan yang dijanjikan dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu an, beliau bersabda, "Man sa'alallaha ajra asy-syahadati bi shidq, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang memohon pahala syahid, mati syahid kepada Allah dengan hati yang jujur, dia jujur ingin mendapatkannya, hanya saja karena tidak ada, belum ada jihad yang syar'i yang dipimpin oleh penguasa yang sah, bukan oleh ormas, ya, maka dia tidak melakukannya. Tetapi andai kata itu ada, dia jujur akan melakukannya, maka Allah akan golongkan dia ke golongan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Sebabnya apa? Bisidq, karena kejujurannya. Allahu Akbar. Ya. Dan ibadah jujur bukanlah ibadah yang mudah. Ya, dia ibadah yang berat, dan dialah pembeda antara mukmin sejati dengan munafik, ya. Akan seorang akan mampu memiliki dan meraih predikat jujur bersama Allah Jalla wa Ala di dalam beribadah, di dalam bertaubat, ya, dengan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dengan membanyak merenungi nama-nama Allah Jalla wa'ala yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, banyak mengingat Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepadanya banyak nikmat, banyak-banyak mengingat akan syurga dan neraka dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan, dan membutuhkan amalan bekal amal soleh yang begitu banyak setelah kematian dan meninggalkan dunia ini. Baik, berikutnya kata penulis hafizah rahimahullah ta'ala, wa fi sahih al-Bukhari qala aliyun hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadzib allahu wa rasuluh. Di dalam sahih al-Bukhari, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menyatakan, sampaikan kepada manusia hal yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah Jalla wa'ala, Allah dan Rasulnya didustakan disebabkan pembahasan yang kalian bahas itu adalah pembahasan yang sulit diterima oleh orang awam, ya, yeah? Sulit yang dipahami, ya, yeah. Ini makna ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil-athar. Makna ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di atas secara global. Maknanya adalah yursidu amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ila annahu la yanbaghi an yuhaddatha 'amatun nas illa bima huwa ma'ruf. Yanfa'u an-nasa fi asli dinihim wa ahkamihi min at-tauhid wa bayan al-halal wal haram wa yutraku ma yashghalu an dhalik. Beliau memberikan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an amirul mukminin, memberikan bimbingan bahwasanya tidak pantas, tidak seyogyanya seorang itu menyampaikan di hadapan manusia ceramah ya, kajian, kecuali sesuatu yang ma'ruf, ya, diketahui dan bermanfaat kepada manusia tentang pokok-pokok agama mereka dan hukum-hukum agama seperti tauhid, menjelaskan halal yang halal dan haram. Ini yang diterangkan. Dan hendaknya hal yang menyembuhkan mereka dari masalah akidah, menyembuhkan mereka dari pembahasan halal dan haram ditinggalkan. Jangan dibalik, ya. Sebagian orang membawa ucapan Ali bin Abi Thalib ini untuk dijadikan sebagai alasan untuk tidak membahas tentang tauhid, tentang syirik, tentang halal dan haram. Kebalik, Mas. Ya. Yeah. Justru maksud Ali bin Abi Thalib dengan ucapan beliau ini, sampaikan kepada mereka masalah akidah yang ma'ruf pembahasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terangkan kepada mereka halal dan haram. Dan tinggalkan hal-hal yang dapat menyembuhkan mereka, memalingkan mereka dari pembelajaran akidah dan fikih halal dan haram. Ya, membahas ya cerita-cerita yang rumit, ya. Wali Songo dalam dulu tahun yang membuat orang rumit, ya, rumit, dan andai kata mereka pun tahu tidak memberikan manfaat, tidak menambahkan iman kepada mereka, dan andai kata mereka tidak mengetahuinya juga tidak akan membahayakan agama mereka. Ya, yeah. Bahkan ada yang membahas apa itu film kartun, apa namanya film kartun tuh, sebutannya apa namanya? Bahwa itu berasal dari ini, dia, ini dan itu, tentang kekuatan gaib. Anak pernah dilihat, perlihatkan kepada anak video ceramah. Apa namanya Bang David atau Akhi Basoro atau yang lain-lainnya? Ada yang tahu? Naruto. Naruto. Naruto dibahas dalam Tabligh Akbar. Bahwa nama asli Naruto itu dia pernah mati tahun sekian kemudian lahir ini memperjuangkan. Allahu Akbar. Apa manfaatnya? Allah Musta'an. Naruto dibahas sudah kehabisan bahan, Mas, ya. Yeah. Akhir zaman, ya ikhwan. Ruwaidah. Naruto dijadikan bahan Tabligh Akbar. Allahu Akbar, ya. Yeah. Maka kata Syekh, ya, yeah, maksud ucapan Ali bin Abi Thalib adalah menerangkan masalah akidah, masalah halal dan haram, wa yutraku ma yashghalu an dhalik. Ya, dan ditinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang akan menyemalingkan mereka dari pengetahuan mereka terhadap tauhid halal dan haram, ya. Dan akidah asma wa sifat bagian dari bab akidah. Sengaja athar Ali bin Abi Thalib ini beliau sampaikan agar seorang jangan mengira bab asma wa sifat itu tidak boleh dibahas di tengah-tengah orang awam. Itu pemahaman yang keliru, karena bab asma wa sifat adalah bagian dari akidah, ya, yang dibahas walaupun di depan orang awam. Dan beliau akan sebutkan berikutnya asar Abdullah bin Abbas, ya, yang mempertegaskan hal ini. Mimma la hajata ilaihi aw kana mimma qad yuaddi ila raddi al-haq wa adami qubulihi mimma yashtabi'u alaihi min fahmuh. Hal-hal yang tidak mereka butuhkan atau hal-hal yang dapat membuat mereka menolak kebenaran dan tidak menerimanya, ya, karena ya, mereka belum mampu memahaminya. Membahas fitnatul jamal di tengah-tengah orang awam, ini bahaya. Ya, fitnah as-sifin yang terjadi antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Ini pemahaman manusia tidak sanggup memahaminya. Akan menyurumuskan manusia untuk mencela para sahabat Nabi, menolak kebenaran yang datang dari mereka. Nah, atau pembahasan-pembahasan yang cukup detail, yang sangat dalam, yang hal itu tidak layak disampaikan kecuali di hadapan para penuntut ilmu agama. Adapun masalah syirik dan bidah, Justru itu yang harus sampaikan kepada orang awam, ya. Karena orang awam, ya, membutuhkan penjelasan tentang tauhid, tentang sunnah, tentang syirik dan bid'ah. Jangan dibalik, ya. Di depan orang awam bahas masalah akhlak, di depan menuntut ilmu kencang tauhid dan syirik. Ini keliru. Bahkan kata Syekh Al-Albani, ajarkan tauhid kepada orang awam dan ajarkan tazkiyatun nufus, yaitu semakna dengan ini akhlak di hadapan salafiyin, ya, yang telah memahami tauhid dan sunnah, ya. Qala wa yasub alim idraku, hal-hal yang mereka sulit memahaminya, ya. Contohnya apa? Contohnya qala Syekh wa qad qala dzalika hina makathura al-qissas. Ali bin Abi Thalib mengeluarkan statement di atas tatkala al-qissas mulai bermunculan di masa beliau. Apa itu al-qissas? Al-qissas itu al-wu'an fi khilafatih. Para penceramah, para mode, para, ya, ceramah yang, ya, orator. Sehingga dalam ceramah mereka bahannya bukan lagi Al-Qur'an dan hadis. Pembahasannya bukan lagi seruan kepada tauhid, kepada sunnah. Peringatan manusia, peringatan dari bahaya syirik dan bid'ah, bukan lagi menjelaskan halal dan haram, tetapi isinya adalah, ya, cerita-cerita. Ya, ba saboh ura, pada suatu hari Kiai Fulan bertemu dengan ini, maka keluarlah cah karomah dari Fulan dan Alan dan seterusnya. Ini namanya qisas. Ya. Qisas. Maka kalau kita lihat majlis ulama ahli sunnah dan da'i-da'i sunnah, sungguh berbeda dengan majlis selain mereka. Ya. Majlis ahli sunnati wal jamaah itu isinya adalah seruan kepada tauhid, seruan kepada sunnah, peringatan dari bahaya syirik dan bid'ah, dan pembahasan al-halal wal-haram, fikih salat, fikih puasa, fikih. Dan tidaklah seorang meninggalkan majlis mereka melainkan imannya telah bertambah, pengetahuannya telah bertambah, dan semangat untuk beribadah semakin kuat. Oleh karena majlis mereka itu adem, tenang, ya. Tetapi kebanyakan manusia tidak suka yang seperti itu. Suka ya majlis itu bisa ketawa ketiwi, ya. Tapi selain majlis ahli sunnah, pembahasannya apa? Caci makian terhadap penguasa, ya. Masalahnya politik, ya. Kemudian hal-hal yang viral dibahas, kemudian landasannya pun adalah bukan sesuatu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, ya. Tidak ada di majlis para ulama salaf, ya, yang isinya adalah cerita-cerita kosong, ya, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan manusia, caci makian penguasa, tidak ada. Apalagi membahas, ya, membantah artis. Artis dibantah, ya. Ngapain, ya? Majlis ilmu agama, ya. Majlis yang mulia, ya. Naam, Allahul musta'an. Qala munasabatul athar lil bab ya'ti bayanuha ba'da dzikri al athar alladhi ba'dah. Tujuan beliau menyampaikan ucapan Ali bin Abi Thalib ini dapat dipahami setelah beliau, setelah kita membaca athar yang beliau sebutkan berikut ini. Qala ma yustafadu minal athar, faedah yang dapat dipetik dari athar di atas adalah annahu idza khushiya dararun min tahditsin nasi ba'd ma ma la yafhamun fala yanbaghi tahditsun bidzalika wa in kana haqqan, bahwa apabila dikhawatirkan mudharat terhadap jamaah manusia dengan menyampaikan sesuatu yang mereka belum mampu memahaminya, maka tidak pantas disampaikan hal itu kepada mereka walaupun benar adanya. Ya. Contohnya kata para ulama membahas fitnatul jamal yang terjadi antara Abu Ali dan Aisyah, fitnatul sifin. Apa manfaatnya bagi orang awam? Ya. Baik, ya, perselisihan antara ulama ini dengan ulama itu dan seterusnya, ya. Hal-hal yang mereka, ya, bisa salah mengambil kesimpulan, ya. Qala wa an wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an Abi Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala annahu ra'a rajulan intafadha lama sami'a hadithan 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidhalika faqala ma faraqu ha'ula yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yuhlikuna 'inda mutashabih. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar, dari Ibn Taus, dari bapaknya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. tatkala bahwa beliau pernah melihat seorang laki-laki yang ekspresinya terkejut, ya, tidak senang tatkala mendengar hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Dia mengingkari hal itu. Maka Abdullah bin Abbas marah dan menyatakan, kenapa mereka ini alergi seperti itu? Kenapa ekspresi mereka seperti itu? Mereka mampu menerima hadis-hadis Nabi yang muhkam, tetapi mereka binasa tatkala mendengar hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Ya, kenapa? Karena seluruh hadis Nabi harus diterima, baik perasaan kita ya, cocok dengannya, ataukah perasaan kita tidak cocok dengannya. Semuanya harus diterima. Dan risih dengan sebagian hadis Nabi yang menurut perasaan kita tidak cocok, ya, tidak nyaman, ini adalah sebab kebinasaan. Oleh karena Abdullah bin Abbas menyatakan, wa yahlikuna 'inda mutasyabih, dan mereka binasa tatkala mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mutasyabih. Ya, tatkala beliau melihat sikap mereka yang seperti itu. Baik, Abdul Razak adalah seorang imam bin Hammam As-San'ani dari Yaman, ibu kota Yaman, San'a. Beliau wafat pada tahun 211 Hijriah rahimahullah. Adapun Ma'mar dalam sanad di atas beliau adalah Abu Urwah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Basri thaqatun thabtun mata pada beliau wafat pada tahun 154 Hijriah. Adapun Ibnu Taus namanya adalah Abdullah bin Taus Al-Yamani thaqatun fadil, ya, ahli ibadah, wafat pada tahun 132 Hijriah. Dan ketiga-tiganya di Yaman. Ma'mar bin Rashid juga pernah di Yaman, dan bahkan beliau salah satu ulama yang menjadi sebab tersebarnya sunnah di negeri Yaman pada masa itu, di masa itu beliau, ya. Qala al-ma'na al-ijmali lil-athar, makna ucapan Abdullah bin Abbas di atas secara global adalah, yunkiru bin Abbas radhiyallahu anhuma ala unasin mimman yahduru majlis yahduru majlisahum min amati nas yahsul minhum khawfun indama yasma'una shay'an min ahadithi sifati wa yarta'iduna istinkaran lidhalik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengingkari sikap sebagian orang yang hadir di majlisnya dari orang-orang awam, di mana mereka ya, risih, tidak suka, ya, atau takut tatkala mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah, wa yarta'iduna istinkaran lidzalik, dan mereka bergetar tubuh mereka ketika mendengar hadis-hadis tentang sifat Allah sebagai bentuk pengingkaran. Sikap mereka ini diingkari oleh Abdullah bin Abbas, ya, karena mestinya mereka beriman dengan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang sifat Allah dan keimanan yang wajib. Tatkala mereka telah memahami, telah mengetahui kesahihan hadis tersebut, memahami maknanya, atau bahkan walaupun mereka belum memahami apa maknanya, ya, maka Abdullah bin Abbas mengingkari sikap mereka ini karena mereka telah meninggalkan sesuatu yang mestinya mereka imani walaupun mereka belum mengetahui maknanya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul athar lil bab, sebab ya, athar ini disebutkan dalam bab ini. بعد ما ذكر المؤلف آثر علي بن علي رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون ذكر هذا الآثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang melarang atau menyampaikan bahwa tidak pantas membahas sesuatu yang di depan manusia yang mereka tidak memahaminya, tidak sanggup memahaminya karena khawatir karenanya mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Setelah beliau menyebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib ini, beliau menyebutkan ucapan Abdullah bin Abbas di atas untuk menerangkan bahwa membahas ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu tidak termasuk ke dalam larangan yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di atas. Tidak termasuk dari pembahasan yang dilarang untuk disampaikan, yang terlarang untuk disampaikan di depan orang awam. Bal yang bagi zikruha wa i'lanuha, bahkan nas-nas tentang sifat-sifat Allah itu seyogyanya disebutkan dan dimasyhurkan di tengah-tengah orang awam. Ya. Karena sedikitnya orang yang menjelaskan bab asma wa sifat, maka semakin parah penyimpangan manusia dan semakin ya mengingkari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang menurut mereka itu tidak masuk akal. Tetapi dengan banyaknya kajian bab asma wa sifat, maka pengingkaran tersebut pun semakin melemah dan semakin berkurang. Falaysa istinkaru ba'dhin nasi lima laha bimani'in min dzikriha. Adapun sebagian orang mengingkari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang ada di dalam beberapa ayat dan hadis Nabi, ini bukanlah alasan untuk tidak membahas bab asma wa sifat di tempat di hadapan orang awam. فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. Para ulama ahli sunnah wal jamaah dari dahulu sampai hari ini, mereka selalu membacakan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat di majlis ilmu agama. Mereka baik di depan orang awam maupun di hadapan para penuntut ilmu agama. Demikian ya manhaj dalam berdakwah. Dan tentunya kita lebih tenang dengan manhaj dakwah mereka para ulama yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya di atas daripada para penuntut ilmu yang belum menjadi ulama, yang bukan para ulama ya, tetapi meninggalkan pembahasan tauhid, pembahasan syirik, pembahasan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat dengan alasan agar lebih hikmah. Demi Allah, para salaf lebih berhikmah dalam berdakwah daripada khalaf. Demi Allah, para ulama sekaliber Syekh Albani, Syekh Uthaymin, Syekh Bin Bash, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih cinta kepada dakwah ini daripada para penuntut ilmu agama. Ya, seperti kita ya ini ya. Ma yustafadu minal athar. Maka mengikuti jalan mereka jauh lebih selamat di dalam beragama ya dan dalam berdakwah. Ma yustafadu minal athar, faedah yang dapat dipetik dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas. Yang pertama, anu la mani'a min dhikri ayati sifati wa ahadithiha bi hadrati awamin nas wa khawasihim min babi ta'lim. Bahwa tidak mengapa, tidak terlarang membahas ayat-ayat dan hadis-hadis sifat di hadapan orang awam dan di hadapan para penuntut ilmu agama. Mimba bi ta'alim, dalam rangka mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, yang kedua, anna man radda syai'an min nusus sifati aw istankara ba'da sihhatihi fa huwa min al halikin. Barang siapa yang menolak ayat atau hadis sifat atau mengingkarinya setelah ia tahu kesahihannya, maka dia dari orang-orang yang binasa di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, al-inkaru ala man istankara syai'an min nususi sifat. Pentingnya sikap ingkar, mengingkari orang-orang yang mengingkari ayat atau hadis-hadis sifat. Dan kita melihat para ulama kita berjalan di atas itu dari dahulu sampai hari ini. Mereka menulis kitab-kitab ya untuk membantah ahlul bid'ah yang mentakwil dan menolak sifat-sifat Allah. Di sana ada tulisan Imam Ahmad Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, Al-Imam ya Imam Ahmad dalam kitabnya juga Usulus Sunnah ya. Juga ya Al-Imam gurunya Imam Syafi'i Imam Al-Bukhari juga memiliki kitab Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah. Para ulama dahulu juga menulis kitab bantah khawarij, bantah mu'tazilah, membantah syairah, maturidiyah, salimiyah, ya, membantah al-hululiyah, dan ahlul bid'ah yang lainnya. Bahkan, ya, semua kitab akidah yang ditulis oleh para salaf, itu tidak terluput dari bantahan terhadap ahlul bid'ah. Dan itu salah satu dari jihad yang sangat mulia. Nah, qala walamma sami'an, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang terakhir dari bab ini, walamma sami'an Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman ankaru dhalik. Tatkala Quraisy mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah Ar-Rahman, mereka pun mengingkarinya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya yang telah kita lewati di awal bab, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman sebagai nama Allah. Ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa pengingkaran terhadap nama-nama atau sifat-sifat Allah asal muasalnya salah satunya adalah kufarku Quraisy. Nah, kapan mereka mengingkari nama Ar-Rahman? Syekh Shalih Al-Fauzan sebutkan tatkala terjadi kesepakatan Suluh Al-Hudaybiyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis ya surat kesepakatan tersebut dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim, maka mereka menyatakan Ar-Rahman kami tidak pernah mendengarnya, kami tidak mengetahuinya. Tolong hapus, jangan tulis, ya. Tulis saja bismikallahumma, ya. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pun mengalah ya karena kemaslahatan yang sangat besar di balik itu, dan Allah Jalla wa Ala turunkan ayat ini mengingkari kaum musyrikin terhadap mengingkaran mereka bahwa Rahman salah satu dari nama Allahu Jalla wa'ala. Pelajaran yang dapat dipetik dari asar di atas, kata Syekh, yang pertama, thubutul asma'i wa sifat lillahi azza wa jal, bahwa Allahu Jalla wa'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Namun dengan kaedah, kita tidak boleh menetapkan suatu nama atau sifat untuk Allahu Jalla wa'ala kecuali dengan nama atau sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih, bukan dengan logika. Dan itu kita yakini sebagai nama dan sifatnya yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, ya, dengan logika manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil, diselewengkan dari maknanya yang zahir, ya, dan tidak boleh ditolak. Yang kedua, anna ta'adudal asma la yadullu ala ta'adudil musamma. Banyaknya nama Allah tidak menunjukkan banyaknya zat. Nih. Manusia saja punya nama, satu orang terang memiliki sekian nama, ya, namanya dua atau tiga, tapi yang dimaksud adalah satu orang. Allahu Jalla wa'ala, kaum musyrikin, mereka menyatakan, kenapa harus Ar-Rahman? Ya, Allah kan cuma satu. Ya. Maka Allah katakan, walillahil asmaul husna, Allah memiliki banyak nama. Banyaknya nama, Allah tidak menunjukkan banyaknya zat. Yang dinamakan dengannya, bahkan itu karena kesempurnaan Allahu Jalla wa'ala, memiliki banyak nama dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Yang ketiga, masyru'iyyatu du'a illah bi asma'ihi wa sifatihi, anjuran berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Misalkan ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli, ya Tawwab, ya, seperti doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, ya, untuk beliau bacakan di dalam doanya, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Inilah yang disebut dengan tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa Ala. Wallahu alam bissawab. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya. Sebenarnya hukum memakan makanan yang berbau nyengat seperti bawang, petai, jengkol dan semisalnya, sebenarnya hukumnya makruh atau mubah? Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Hukum asalnya mubah. Dalam seluruh makanan dan minuman tidak boleh diharamkan satupun dari makanan dan minuman kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terkait bawang, bawang, ya, merah dan bawang putih, ya, ini tidak ada larangannya. Apa dalilnya? Para sahabat Nabi makannya. Ya. Buktinya Nabi menyatakan barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, jangan dia mendekati masjid kami. Menerangkan itu boleh dimakan. Namun di saat dia selesai makannya dan baunya masih menyengat, jangan pergi ke masjid karena itu akan mengganggu anak Adam yang dengannya akan mengganggu para malaikat. Di dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan kalau kalian memang harus memakannya menjelang waktu salat, fa'amituhu bitabakh, matikan dulu baunya dengan memasaknya. Karena orang Arab makan bawang itu yang gede-gede itu langsung kayak makan tomat, ya, kayak orang Indonesia makan tomat, ya, ana wal-wal sampai kiamat geleng-geleng kepala, ya, mereka dapat, ya, tomat, ya, ketika makan nasi tomat gede-gede, ke tomat Bombay itu setiap makan buah apel oleh orang Indonesia, ya, beda dengan teman-teman Somalia. Teman-teman Somalia kalau udah dapat jeruk nipis, oh, merdeka mereka, ya, senang sekali jeruk nipis diperas masukin nasi makan. Kita lihatnya, ya, keluar air mata kita, bukan dia yang keluar air mata, ya. Kalau orang Yaman kalau udah dapat bawang Bombay, oh, udah senang dia. Orang Indonesia lain lagi, kalau udah dapat terasi udah digoreng terasinya, bau satu asrama, marah-marah orang Arab. Nah, itu baru senang orang Indonesia. Nah, hukumnya boleh, ya. Cuma kalau dia menjelang waktu salat, agar hal itu tidak ia makan apabila dia tahu baunya sangat menyengat dan akan mengganggu kekhusyuan orang salat. Nah, dan walillahilham, zaman sekarang walaupun dia memakan menjelang waktu salat, banyak cara untuk mematikan bau yang menyengat tersebut. Dia minum kopi sedikit, ya, atau menggunakan siwak, ya, sebelum salat, ya, atau menggunakan odol, ya, ataukah penghilang bau atau hal-hal lainnya yang ada di masa sekarang. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, karena waktu yang telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.